Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله. Pada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan tafsir surat Al-Ma'arij ayat yang ke-8 dan beberapa ayat selanjutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. Di hari يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ, langit menjadi كَالْمُهْلِ, seperti tembaga yang meleleh. Ya. Ini maksudnya hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya, bahwa ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang kafir yang menganggap mustahil adanya hari kebangkitan, menganggap jauh terjadinya hari kebangkitan, ya, hari kiamat dianggap sesuatu yang jauh. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat yang pasti terjadi. Dan seperti apakah hari kiamat itu? Ternyata suatu hari yang sangat mengerikan sekali. Disebutkan pada ayat ini bahwa di hari itu takunus sama'u kal muhli, langit menjadi seperti tembaga yang meleleh. Ini gambarannya sangat mengerikan. Min tashakkukiha wa bulughi al hauli minha kullama blag. Hal itu karena langit ketika itu terpecah, ya, sebagaimana ayat-ayat yang lain, ya. Idza sama'un syaqqat, pada surat Al-Insyiqaq, bila langit terbelah. Nah, sehingga seperti tembaga yang meleleh, sangat mengerikan. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan al-jibal yaitu gunung-gunung, takunu menjadi kal'ihni, seperti apa, kapas yang terbang, ya, atau bulu yang terbang. Wa huwa suf al-manfush, suf yakni bulu apa, kambing itu, al-manfush yang ditiup angin. Summa takunu ba'da dzalika haba'an mansura fatadmahil. gunung yang sebesar itu menjadi seperti ringan sekali dengan goncangan bumi. Gunung itu pun kemudian seperti berjalan dan dengan cepat, seperti bulu yang terbang sampai pada akhirnya menjadi debu dan akhirnya hilang. Ya. Nah, ini tentu pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Bagaimana gunung-gunung yang sebesar itu akhirnya bisa lenyap, ya, hilang dengan cara tersebut. Disebutkan dalam tafsir, fa idza kana hadzal qalaq wal inzi' wal inzi'aj li hadhihi al ajram al kabira al shadida fama dhannuka bil 'abd al dha'if alladhi qad uskila dhahruhu bid dhunubi wal awzar. Dalam tafsir disebutkan, kalau makhluk-makhluk sebesar itu dengan bangkitnya kiamat, ya, menjadi kondisinya hancur seperti itu, lalu bagaimana dengan manusia yang lemah, apalagi yang telah terbebani dengan dosa-dosa. Nah, tentu kondisi manusia juga sangat memprihatinkan. Seperti di ayat yang lain, ibu-ibu yang hamil langsung melahirkan anak-anak kecil langsung beruban, ya, mereka seperti orang-orang yang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Nah, kondisi manusia juga seperti itu. Nah, ini karena dahsyatnya hari kiamat tersebut. Namun kondisi tersebut akan dialami oleh manusia yang kafir, syirarul khalqi, manusia yang paling buruk, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, Allah akan selamatkan dari kondisi yang mengerikan seperti itu. Mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bangkitnya kiamat yang dahsyat tersebut. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu tidak ada seorang teman, karib, sahabat dekat menanyakan temannya. Ya. Sudah enggak kepikiran memikirkan orang lain sekalipun teman dekat. Enggak kepikiran mau tanya, gimana fulan teman saya, yang itu, tidak ada. Masing-masing sibuk dengan kondisi dirinya. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibanih. Di dalam tafsir disebutkan, ay yushahidul hamimu wa huwal qarib hamimahu fala yabqa fi qalbihi muttasa' lisu'ali hamimihi an halihi wala fima yata'allaku bi'ishratihim wa mahabbatihim wala yahummuhu illa nafsuhu. Jadi ketika itu, sekalipun dia tahu melihat temannya, tapi dia tidak akan menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Dan seseorang hanya tersibukkan dengan kondisi masing-masing. Ya. Yubassarunahum. Yani mereka melihat sebetulnya, ya, tapi sudah masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibanih. Al-mujrim, seorang yang berdosa pada hari itu, yawaddu, berkeinginan, ya, lau yaftadi, andai mereka bisa menebus, min azabi yawma idh, dari azab di hari itu, bibanihi, dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhihi, dengan istrinya, dengan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wih, dan dengan keluarganya yang biasa melindunginya, wa man fil ardi jami'an, dan dengan siapa saja yang di bumi semuanya, thumma yunji, kemudian bisa menyelamatkannya. Nah, ini gambaran yang sangat dahsyat, ya, di mana seorang yang berdosa ketika itu pengen selamat. Nah, siapa yang enggak pengen selamat? Semua orang pengen selamat. Nah, terutama orang-orang yang berdosa, al-mujrim, jelas dia sudah memperkirakan bagaimana nasib dirinya akan celaka, maka dia pun sangat berkeinginan untuk menebus dirinya dari siksa. Dengan apa dia menebus? Sampai berkeinginan untuk menebus dengan anaknya, ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bi bani. Ini gambaran yang luar biasa dahsyatnya, ya. Sampai seorang bapak ingin menjadikan anaknya tebusan. Yang penting dia selamat. Nah, ini sudah luar biasa. Karena kalau kita di dunia, umumnya, ya, bapak itu yang rela berkorban demi anak, ya kan? Yang penting anaknya selamat, saya gak selamat gak apa-apa. Itu di dunia. Kalau di akhirat, sebaliknya, yang penting saya selamat, anak gak selamat gak apa-apa. Malah seperti itu. Ini kan berarti saking ngerinya, dia gak berani betul-betul, sangat ketakutan. Bahkan bukan hanya dengan anaknya, ya, wa sahibatihi, istrinya juga sekalian mau dijadikan tebusan, anak plus istri. Bahkan tambah lagi, wa akhihi, saudaranya juga ditambahkan sebagai tebusan kalau bisa, kalau boleh. Bahkan wa fasilatihi, kerabat-kerabatnya yang selama di dunia itu melindungi dia, ya, membantu dia, malah di akhirat ingin dijadikan tebusan sekaligus ditambahkan. Bahkan lebih daripada itu, wa man fil ardi jami'an, bahkan semua yang di bumi, kalau dia mampu, dia bisa, dia akan jadikan semua sebagai tebusan demi keselamatan dirinya. Summa yunji, lalu bisa menyelamatkan dia, ya. Namun apa itu bisa? Ya, tidak bisa. Enggak bisa sama sekali mau menjadikan apapun sebagai tebusan. Masing-masing bertanggung jawab, istrinya bertanggung jawab terhadap dirinya, anaknya juga bertanggung jawab terhadap dirinya. Semua orang bertanggung jawab terhadap masing-masing. Dia pun akan mempertanggungjawabkan dengan dirinya sendiri, dengan amal perbuatannya. Ya, sudah tidak lagi bisa saling tolong-menolong. Tidak seperti di dunia, ya. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan datang kepada Allah masing-masing, ya, sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Di dalam ayat, di dalam tafsir disebutkan, fa fi yaumil qiyamati la yanfa'u ahadun ahadan. Di hari kiamat tidaklah seseorang bisa memberi manfaat kepada seseorang yang lain. Wala yashfa'u ahadun illa bi'idnillah. Kalaupun ada yang bisa memberi syafaat, maka itu harus seizin Allah, ya. Dan siapa yang bisa diberi syafaat, siapa yang memberi syafaat, baru bisa memberi syafaat itu kalau kepada orang yang beriman, ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain pada surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Dan betapa banyak para malaikat, ya, ini bukan manusia lagi, malaikat. Wa kam min malakin fis samawat, betapa banyaknya para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an. Syafaat mereka, para malaikat itu, tidak bisa memberi manfaat. Illa min ba'di ayya'zanallah, kecuali setelah Allah beri izin. Lima yasha'u wa yardha, untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Jadi para malaikat saja enggak bisa memberi syafaat, menolong enggak bisa. Apalagi manusia. Kecuali setelah diberi izin oleh Allah dan Allah ridhoi, kepada yang Allah ridhoi. Nah, jadi sekarang kalau kita mau berupaya, ya, mumpung masih di dunia, biar bisa paling tidak dapat syafaat, ya. Apa langkah yang ditempuh? Yang ditempuh adalah bagaimana diridhoi Allah. Karena syafaat itu hanya untuk orang yang diridhoi Allah. Nah, bagaimana diridhoi Allah itu? Ya, menjadi orang yang beriman dengan iman yang benar. Bertauhid, ya, iman kepada Allah dengan iman yang benar, ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Nah, ini baru diridhai Allah. Kalau diridhai Allah, ada kesempatan nanti diberi syafaat, mungkin malaikat yang memberi syafaat, mungkin para nabi yang memberi syafaat, bahkan mungkin saudara pun bisa memberi syafaat, ya. Artinya teman-teman, ya, teman-teman mungkin, atau anak, atau mereka yang dari keluarganya mati syahid, ya. Jadi ada kesempatan dapat syafaat kalau menjadi orang yang diridhoi Allah, ya. Adapun yang tidak diridhoi Allah, mereka yang musyrik, yang munafik, yang kafir, mau bagaimanapun upayanya, ya enggak mungkin dapat syafaat. Sekalipun dari orang yang terdekat, tidak mungkin. Enggak ada yang menolong. Betul-betul dia mempertanggungjawabkan sendiri amal perbuatannya, tidak ada yang menolong dia sama sekali. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan, kalla innaha lagha, ya, sama sekali tidak. Innaha, sesungguhnya neraka itu, lagha, merupakan yakni api yang menyala-nyala, ya, bergejolak, ya. Nah, ini dijelaskan di sini bagaimana api neraka kiamat yang seperti itu dahsyatnya. Berikutnya, kalau orang masuk neraka, ya seperti ini dahsyatnya neraka. Kalla ay la hilata wala manasa lahum qad haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaku annahum la yu'minun wa dhahaba naf'ul aqarib wal asdiqa innaha ladha nazza'atan lisyawa ay lil a'dha'i adh-dhahirah wal batinah min shiddati 'adzabiha. Sehingga sekali-kali tidak bisa, ya, tidak mungkin, yakni mereka tadi akan tolong-menolong dan seterusnya, ya. Ketetapan Allah Azza wa Jal telah Allah tetapkan kepada mereka, sehingga manfaat yang diharapkan dari kerabat itu sia-sia, tidak ada. Masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri. Dan sungguh neraka yang akan menjadi tempat tinggal mereka itu lava, merupakan api yang menyala-nyala, bergejolak. Nazza'atan lisyawa, nazza'ah itu sangat mencabut atau mengelupas, ya. Nazza'atan lisyawa, mengelupas apa, kulit-kulit luar, ya, kulit kepala, ya, anggota tubuh kita. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ya, jadi anggota tubuh manusia yang bagian luar al-zahira itu bakal terkelupas, ya, akan dimakan oleh api, ibaratnya begitu. Ya, luar dalam ya kena semua pada akhirnya. Na'udzubillah min dzalik min syiddati 'adzabiha, karena dahsyatnya azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u memanggil-manggil. Tad'u memanggil man adbara, orang yang berpaling, membelakangi, ya, adbara wa tawalla, berpaling. Wa jama'a fa aw'a, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu aw'a, menyimpannya, ya. Di dalam tafsir disebutkan tad'u ilaiha, jadi neraka itu pun memanggil-manggil kepadanya orang-orang yang membelakangi dan berpaling. Ai adbara an ittiba'il haq, yakni berpaling dan membelakangi kebenaran saat mereka di dunia, ya. Saat mereka di dunia tidak mau tunduk kepada kebenaran, lari darinya. Wa a'rada anhu falaysa lahu fihi gharad, sehingga ya dengan itu mereka merasa, ya, yakni tidak butuh kepada kebenaran yang datang itu, merasa tidak punya kepentingan, merasa tidak butuh kepada ajaran yang benar yang dibawa oleh nabi-nabi, sehingga mereka menjauh, ya, tidak mau terikat dengan agama, maunya bebas, ya, tidak terikat dengan hukum, maunya semuanya halal, nggak ada yang haram, maunya begitu, ya. Nah, orang-orang ini nanti yang akan dipanggil-panggil untuk masuk dalam neraka. Wa jama'a fa'a, di antara mereka juga yang dipanggil-panggil itu yang jama'a fa'a, mereka yang di dunia mengumpul-ngumpulkan harta benda, ya, menumpuk-numpuk harta benda, menyimpannya. Falam yunfiq minha, lalu tidak menunaikan hak-hak daripada harta benda yang dikumpulkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah orang-orang yang kelak akan dipanggil-panggil oleh neraka untuk masuk ke dalam neraka itu. Na'udzubillah. Jadi di sini kalau begitu ini merupakan sifat-sifat calon penghuni neraka, ya. Sifat-sifat calon penghuni neraka yaitu orang-orang yang semasa di dunia tidak mau tunduk kepada ajaran agama, maunya lari dari ajaran agama. Kemudian juga di dunia menumpuk-numpuk harta, menyimpannya, tidak mau menginfakkan yang wajib dari harta benda tersebut, ya. Tidak mengeluarkan zakatnya dan seterusnya. Ini semua adalah sifat-sifat yang buruk, ya, yang dengannya nanti neraka akan memanggil-manggil mereka untuk masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'. Halu' itu suka berkeluh kesah. Nah, ini sifat manusia. Ya, idza massahu syarru jazu'a. Bila massahu syarru, ditimpa oleh suatu kesusahan, suatu keburukan, jazu'a, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu, bila ditimpa atau mendapatkan sesuatu yang baik mengenai mereka, kebaikan, artinya dapat harta benda, dapat kemudahan, manu'a, tidak mau memberi, bahkan menghalangi dirinya untuk berinfak. Nah, ini sifat manusia. Makanya tadi kaitannya dengan ayat sebelumnya, bahwa jama'a fa'aw'a, ya, sifat mereka yang dipanggil-panggil neraka itu mengumpul-ngumpulkan harta, menyimpan-nyimpannya, tidak mau menunaikan kewajibannya. Nah, di sini ternyata sifat manusia itu umumnya begitu. Nah, seperti di ayat ini, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dalam kondisi tabiatnya itu suka berkeluh kesah. Nah, kita menyadari hal itu, maka kita harus mendidik diri kita dengan didikan Islam untuk tidak suka berkeluh kesah. Ya. Jadi ini ujian buat kita manusia. Halu' suka berkeluh kesah. Hadzal wasf lil insan min haitsu huwa wasf tabi'atihi al asliyah annahu halu'. Ini sifat manusiawi yang asli, tabiatnya begini, suka berkeluh kesah. Yaitu idza massahu syarru jazua yajza, berkeluh kesah bila mana ditimpa oleh sesuatu yang buruk, mungkin kena sakit, ya, keluh kesah. Zahabu mahbubihi, kehilangan orang yang dicintai, berkeluh kesah. Kehilangan harta yang disukai, berkeluh kesah. Kehilangan apa saja, ya, muncul keluh kesahnya. Wala yasta'malu, wala yasta'milu fi dzalika as-sabr wal ridha bima qadallah. Tidak sabar, tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umumnya manusia, sekali lagi umumnya manusia. Nah, dan ini tercela, ya. Sekaligus ini kan ujian bagi tiap-tiap orang. Sehingga kita hendaknya berusaha menghilangkan sifat buruk itu dari diri kita. Nah, ini pentingnya tarbiyah, pendidikan untuk diri kita masing-masing. Kita didik diri kita, kita ajari diri kita dengan ilmu supaya tidak suka berkeluh kesah. Kalau ada musibah, ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar dan ridho kepada ketentuan dari Allah. Begitu. Nah, ini pendidikan Islam, pendidikan agama kita, menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dengan kesabaran dan ridha kepada ketetapan Allah. Kemudian sifat tadi juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasannya, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa suatu yang baik, artinya dapat kebaikan. Kebaikan ini macam-macam. Ya, harta benda yang dia peroleh, kesehatan, kemudian mungkin segala hal yang dia sukai. Nah, sifat buruk manusia ketika dapat sesuatu yang dia sukai, manu'a, yaitu menahan diri, enggak mau memberi. Ya. Ketika dapat harta benda, enggak mau menunaikan zakat, enggak mau berinfak fisabilillah. Ketika tubuh sehat kuat, tidak mau membantu, malah digunakan tubuh sehat kuatnya itu untuk mungkin berfoya-foya, untuk maksiat, untuk macam-macam yang tidak mendukung kebaikan. Nah, itu yang dimaksud, ya, manu'an, menahan diri, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nikmat yang Allah berikan. Fa yajza' fi dharra wa yamna' fi sarra. Jadi saat susah berkeluh kesah, saat senang tidak berkorban dengan kesenangannya itu untuk kebaikan, ya. Nah, ini tabiat manusiawi pada umumnya. Sekali lagi, makanya kita setelah mengetahui kondisi tersebut, dan kita sebagai manusia juga merasa memang, ya, tabiat dasarnya umumnya begitu, ya. Kita sendiri masing-masing merasakan hal itu pada diri kita, ya, ada sifat-sifat itu. Padahal kita walhamdulillah sudah terdidik dengan Islam, ya. Apalagi kalau tidak terdidik dengan Islam sama sekali, wah, jelas sifat-sifat seperti itu mesti dominan. Kita yang sudah Islam sejak kecil saja masih kadang-kadang muncul sifat-sifat seperti itu. Nah, makanya perlu terus dikuatkan, ya, pendidikan Islam kita ini, pendidikan untuk berkorban dengan kebaikan yang kita punya, bersabar ketika musibah menimpa kita, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, ya. Nah, terkecuali ini berarti tidak semua manusia begitu. Ya. Dalam arti memang pada dasarnya umumnya begitu. Kecuali yang salat, berarti dia telah terdidik dengan Islam. Salat, ya, diajarkan oleh Islam mengajari manusia untuk bersikap dengan benar dengan yang diridhai Allah. Maka, ya, ini jalan selamatnya, ya. Jalan selamatnya adalah dengan melakukan amalan-amalan saleh. Mengikat diri kita dengan Islam kita. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Nah, kalau orang yang salat insyaallah, ya, tidak seperti yang tadi disebutkan, ya. Illal musallin, kecuali orang yang salat, alladzinahum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang pada salat mereka itu terus-menerus dilakukan, ya, langgeng atau selalu menjaga salatnya. Disebutkan di dalam tafsir, ilal musallin al mausufina bitilkal awsaf fa innahum idza massahumul khairu syakaru lillah atau syakarullah wa anfaqu mimma khawwalahumullah wa idza massahumus syarru sabaru wahtasabu. Jadi untuk orang-orang yang dikecualikan ini, mereka tidak akan seperti yang sebelumnya disebutkan. Jadi kalau dapat kebaikan, mereka akan bersyukur kepada Allah. Mereka akan berkorban dengan kebaikan itu. Kalau mereka diberi musibah, mereka akan bersabar dan mereka akan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Qauluhu fi wasihim alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang salat, yaitu mereka yang terus-menerus dan selantiasa menjaga salat. ay mudawimuna 'alaiha. Menjaga salat di sini, salatnya itu sendiri terus diperhatikan, jangan sampai kelewatan. Fi awqatiha, terus menjaga waktunya. Salat pada waktunya, bukan salat di luar waktu, ya. Ada sebagian orang yang salat kadang-kadang sudah keluar waktu. Nah, ini artinya bab salat ini bukan hanya salatnya, tapi juga perhatikan waktu-waktunya, ya. Karena Allah Azza wa Jalla menetapkan salat itu kitaban mauquta, kewajiban yang ada waktunya. Kalau bukan waktunya ya enggak dianggap, ya, enggak diterima. Nah, ini terutama kita mungkin yang belum begitu paham tentang waktu-waktu sholat, harus diperhatikan, ya. Terutama sholat asar, sholat isya. Kadang dipahami sholat asar itu ya sudah sampai maghrib masih boleh. Tidak begitu. Sholat asar itu kalau sudah warna matahari itu sudah kuning, tidak lagi cerah, itu sudah waktu yang berdosa kalau kita sholat. Artinya melewati waktu yang boleh. Sudah. Ya tetap sholat, tapi dia sudah berdosa. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi itu sholatnya orang munafik itu. Yaitu sholatnya sudah nunggu waktu sudah mau habis, mau maghrib. Bukan mau habis, sudah habis malah. Ya. Sudah mau masuk waktu yang lain, baru sholat. Ya. Nah, kita perhatikan saja jam berapa kurang lebih. Asar itu kan waktu akhirnya ketika bayangan tiap sesuatu dua kalinya. Kalau tongkat 1 meter, bayangannya 2 meter, nah itu sudah akhir waktu asar itu. Ya. Walaupun belum maghrib. Ya. Kemudian sholat isya itu kata Nabi ilanis filail, kepada pertengahan malam. Bukan sholat isya itu sampai subuh masih boleh sholat isya. Tidak. Sholat isya itu kata Nabi ilanis filail, ke pertengahan malam. Jadi malam itu kita bagi dua. Misalnya maghrib, ya, maghrib itu awal malam, ya kan? Akhir malam kan subuh. Terbitnya fajar. Nah, ini kita bagi dua. Itu berapa jam kita bagi dua? Ya, jadi mungkin pertengahan malam aja enggak mesti jam 12. Itu kalau hitungan matahari, ya. Jam 12 malam pukul 00 nanti 1. Ya, berikutnya hari berikutnya. Tidak. Enggak mesti jam 12 pertengahan malam itu, bisa jam 11 sudah tengah malam. Tergantung maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa, gitu kan? Padahal itu kan bisa berubah-ubah. Kadang malam tuh lebih panjang, kadang malam lebih pendek, berubah-ubah tergantung bulan apa. Ya. Nah, jadi pertengahan malam itu harus kita perhatikan, untuk terutama mungkin ibu-ibu ini, ya. Ibu-ibu itu kadang tidur, ya. Kalau yang laki-laki yang ke masjid lebih terjaga waktunya. Kalau yang sholat di rumah tidur dulu mungkin nanti malam, taunya kebablasan sudah lewat pertengahan malam. Ini sebetulnya sudah bukan waktu isya. Ya terpaksa sholat isya waktu itu tetap harus sholat, tapi ini sudah melanggar waktu isya yang diperbolehkan. Ya. Nah, kalau waktu subuh insya Allah jelas, ya, orang-orang sudah pada paham sampai terbit matahari. Waktu zuhur, waktu maghrib, dan ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan ayat ini, mereka menjaga solatihim ala solatihim daimun, menjaga solatnya selalu mudawamah, senantiasa menjaga solatnya. Pertama, waktunya harus diperhatikan. Kemudian syurutuha, syarat-syaratnya. Tentu ini jelas, ya, tentang syarat-syarat sholat. Toharah, bersuci, menghadap kiblat, masuknya waktu sholat, ya. Syarat-syaratnya harus diperhatikan. Kemudian mukammilatiha, penyempurna-penyempurnanya, ya. Ini berarti yang terkait dengan amalan-amalan sunnah dalam sholat itu juga diperhatikan. Walaisu kaman la yaf'aluha aw yaf'aluha waqtan duna waqtin aw yaf'aluha ala wajhi naqisin naqisin. Bukan seperti mereka yang tidak melakukan sholat atau kadang melakukannya, kadang tidak. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan ayat daimun. Ya. Perhatikan di sini daimun artinya senantiasa menjaga. Adapun yang sholatnya ya kalau sedang mau sholat sholat, kalau sedang nggak mau ya nggak sholat, ya bolong-bolong seperti itu nggak masuk dalam ayat ini. Ya nggak sesuai dengan ayat ini. Au yaf'aluha ala wajhin naqis, atau yang sholat tapi dengan cara yang tidak sempurna, apalagi enggak sempurna sampai rukunnya juga enggak dilakukan, tumakninahnya enggak dilakukan. Ya ini juga sholatnya enggak benar. Bahkan enggak diterima kalau sampai rukunnya yang tidak dilaksanakan. Ya. Kalau sunnah-sunnahnya yang belum dilaksanakan ya ini masih bisa diterima, ya. Tapi kalau sampai rukunnya yang tidak dilaksanakan ya enggak diterima. Dan terutama rukun apa? Tumakninah itu yang sering sekali dilanggar oleh orang-orang. Kalau rukun ya ruku sujud ya insyaallah semua ruku sujud ya. Tapi kalau tumakninah itu banyak sekali orang yang enggak perhatian dengan rukun tumakninah tersebut. Nah, jadi ini pengecualian orang-orang yang selamat adalah orang yang sholat yang dengan sholat mereka itu mereka menjaga. Ya sementara itu dulu, kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya penjelasan ayat-ayat selanjutnya.